bersama kami di LSA. Lentera Siroh Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Siroh yang dirahmati Allah, kita telah sampai di bulan Zulhijjah. Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah pada bulan ini tahlil, takbir, dan tahmid. Sahabat LSA yang dirahmati Allah, kali ini Walid Ilham akan bertutur kisah tentang berkurbannya putra Nabi Adam alaihissalam. Berikut kisahnya. Allah Ta'ala mengisahkan kepada kita tentang dua anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Allah Ta'ala mensyariatkan bagi Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan antara putra-putrinya sendiri. Setiap putranya yang lahir selalu kembar dengan jenis kelamin laki dan wanita. Maka dia menikahkan anak perempuannya dengan selain pasangan kembarnya secara silang. Alhasil, pasangan kembar Habil itu jelek rupa, sedangkan pasangan kembar Qabil cantik rupanya. Qabil tidak mau menyerahkan saudara kembar perempuannya kepada Habil. Maka Nabi Adam alaihissalam tidak setuju akan hal itu, kecuali keduanya mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat LSA yang dirahmati Allah, profesi Qabil adalah seorang petani, sedangkan Habil seorang pengembala kambing. Keduanya diperintahkan untuk berkorban. Habil berusaha mengorbankan sebaik-baiknya kambing, paling gemuk dan paling baik hingga tenang dan senang hatinya. Sedangkan Qabil mempersembahkan sejelek-jeleknya tanaman, bahkan ia tidak suka dengan tanaman itu. Ternyata sahabat Elisa, kurbannya Habil diterima Allah, namun kurbannya Qabil tidak diterima Allah. Ketika kurbannya Qabil tidak diterima, Qabil berkata, "Kurbanmu diterima, sedangkan kurbanku tidak diterima. Sungguh aku pasti membunuhmu." Emosi Qabil tersulut karena amarah dan rasa iri kepada saudaranya. Namun Qabil berkata, "Apa salah dan dosaku? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Ketika Habil melihat ancaman yang serius dari saudaranya Qabil yang akan membunuhnya, ia menyampaikan, "Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Ketika sudah tidak berguna lagi apa yang dikatakan Habil kepada saudaranya Qabil untuk melakukan kejahatan, maka ia pun menakutinya dengan azab akhirat. Dan Qabil berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim." Sesudah usaha maksimal dilakukan, Habil menasihati Qabil dengan nasihat yang menyentuh dan menggerakkan makna iman di hati dan takut pada Allah serta hukuman di akhirat. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia benar-benar membunuh saudaranya, maka jadilah ia termasuk golongan orang-orang yang rugi. Sahabat Lentera Sirah yang dirahmati Allah, hikmah apa yang bisa kita ambil untuk dijadikan pelajaran di bulan Zulhijjah ini? Mari kita gali hikmahnya. Pertama, hasad atau hasud adalah penyakit lama yang berjangkit pada hati manusia. Maka ini bisa ditundukkan, bahkan dibuang, jika kita memiliki iman dan terus belajar ilmu Islam. Yang kedua, iri hati dapat mendorong orang untuk melakukan maksiat, sampai harus membunuh saudaranya sendiri. Maka teruslah latih diri agar tidak mudah iri hati pada keberhasilan saudara atau keberhasilan teman-teman kita. Dan yang ketiga, iri hati bahkan dapat memunculkan rasa sedih pada diri seseorang tatkala melihat keberhasilan orang lain. Dan ini merupakan ciri-ciri orang munafik. Teruslah latih diri untuk menerima keberhasilan orang lain dengan tidak mengurangi kita terus belajar memperbaiki diri. Semoga Allah memudahkan sahabat Lentera Sirah di bulan Zulhijjah ini untuk terhindar dari rasa hasad, dengki, atau iri hati. Sampai jumpa di kisah Elisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.